الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Ta'liqat Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membaca penjelasan beliau terkait hadis kedua yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah, hadis Umar bin Khattab yang dikenal ma'ruf oleh para penuntut ilmu sebagai hadis Jibril alaihi salatu wassalam, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini disebut hadis Jibril dikarenakan di dalam hadis ini menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril di majlis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan beberapa perkara yang terkait dengan agama, menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, juga menanyakan tentang tanda-tanda kiamat. Kita sudah baca beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sampai yang terakhir faedah yang ke-14. Maka pada malam ini kita membaca faedah yang ke-15. Yang ke-15, wasfur rasul al-malaki li rasul al-bashari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisidqi. Atau wasofa rasul, utusan Allah dari kalangan malaikat mensifati utusan Allah dari kalangan manusia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat as-sidq, jujur, benar. Ini diambil ketika Jibril alaihi salatu wasalam setelah mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasalam atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan, Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan apa Jibril alaihissalam mengatakan, "Sodakta, kamu telah benar." Walakot sodako Jibril fima wasofahu bisidq. Dan sungguh Jibril alaihissalatu wassalam telah benar, telah jujur di dalam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat benar atau jujur. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam asdaqul khalq. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejujur-jujur manusia. Sebenar-benar manusia. Maka seorang yang mempelajari agama dengan benar, kenal benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan muncul kesalahpahaman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salah di dalam mengabarkan ini dan ini? Keliru di dalam ini dan itu. Karena dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, mereka mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun masih di usia anak-anak tidak pernah berbohong. Sehingga ketika ditanyakan ke beberapa orang-orang Quraisy, apa kamu menyangsikan ajaran yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebohongan? Maka orang-orang Quraisy katakan, bagaimana kami menyangsikan kejujurannya, di mana sejak kecil kami kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta, apalagi setelah menjadi orang dewasa dan tua, tentunya jauh dari kebohongan. Hanya saja memang gengsi yang menjadikan dia menolak untuk menerima kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pamannya Abu Talib yakin itu kebenaran, didukung dan lain sebagainya. Namun barakallahu fikum tidak mengikuti, karena sebagai tokoh agamanya Abdul Muthalib, kalau mengikuti kemenakannya ini akan hilang ketokohannya dan akan dicap oleh masyarakat Quraisy sebagai pengkhianat ajaran agama Abdul Muthalib. Maka memilih untuk tetap mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Nabi tidak pernah Abu Talib memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak memeluk ajaran yang diajarkannya. Maka barakallahu fikum, di hadis ini dipertegas jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang ditanyakan tentang agamanya Allah jalla wa ala kepadanya oleh malaikat Jibril, yakni dijawab dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta atas nama Allah. Berkhianat, berbohong, mengada-ngada di dalam apa yang dia sampaikan. Maka benar-benar barakallahu fikum, Allah utus malaikat Jibril dengan keamanahannya kepada manusia yang paling jujur dan amanah, sehingga agama ini benar-benar dari sisi Allah Ta'ala tanpa ada pengurangan penambahan dari sisi Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita kaji yang benar datang dari beliau, kita pegangi. yang tidak benar datangnya dari beliau, tidak ada penjelasan dari beliau, maka ini yang kita pending. Adapun yang benar-benar sahih datang dari sisi beliau, maka tidak perlu kita ragukan lagi. Kemudian yang ke-16, zaka'us sahabah haitsu ta'ajjabu kaifa yasduq au yusaddiq as-sa'il man sa'ala. Zaka'us sahabati, cerdasnya para sahabat. Haitsu ta'ajjabu, ketika mereka heran, para sahabat heran, kaifa yusaddiqu sa'ilu man sa'ala. Apa yang mengherankan? Bagaimana bisa orang yang bertanya membenarkan orang yang dia tanya? Aneh. Wal asl ana sa'ila jahilun, asalnya pasti sungguhnya orang yang bertanya itu tidak tahu, makanya dia tanya karena tidak tahu. Wal jahil la yumkin ayyahkuma alal kalami bisyidqi au bil kadib. Orang yang tidak tahu tidak mungkin untuk menghukumi ucapan yang menjadi jawaban atas pertanyaannya dengan ini benar, ini dusta. Orang gak tahu. Maka apa yang dijawab sebagai informasi, yang dia sekedar menerima informasi dan tidak bisa menilai apakah informasi itu benar atau salah. Lakin hadzal ajab zala hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keheranan para sahabat ini hilang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian dalam rangka mengajari kalian tentang agama kalian. Sehingga tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada para sahabat tentang apa itu Islam, iman dan ihsan. Dalam keadaan malaikat Jibril tahu, karena beliaulah yang menyampaikan wahyu dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan posisinya sebagai pengajar, merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra. Maka dari itu hilang keheranan sahabat. Pantes kalau yang bertanya adalah malaikat Jibril, ya pantes bisa menilai ini benar, kamu benar, karena padanya ada ilmu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini pula kita ketahui orang yang peka, tajam pemikirannya itu selalu tahu ini janggal, ini enggak wajar, sehingga muncul penyelidikan, penelitian. Beda dengan orang yang tidak cerdas, enggak jeli, ini aneh atau enggak aneh, ini janggal atau enggak janggal, diam dia. Maka ketelitian para sahabat buah dari kecerdasan mereka dalam menganalisa suatu kejadian. Kok bisa orang ini tanya terus membenarkan? Aneh. Dan baru hilang ketika tahu yang bertanya ini Jibril alaihissalatu wassalam, sama-sama utusannya Allah. Yang satu dari kalangan malaikat, yang satu dari kalangan manusia. yang dari kalangan malaikat untuk menyampaikan ilmunya Allah tadi kepada nabinya, dan nabi menyampaikannya kepada umatnya manusia. Maka jelas sama-sama tahu tentang apa yang disampaikan kepada umatnya. Hilang sudah kejanggalannya. Kemudian faedah yang ke-17. Di antara yang ditanyakan malaikat Jibril alaihissalam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang iman. Anal iman yatadhammanu sittata umurin. Adapun iman itu mencakup 6 perkara. Ke-6 perkara itu adalah wahia al-imanu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrih. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir. Yang ke-6, iman kepada ketetapan Allah dan takdir Allah, baik ketetapan dan takdir yang baik atau yang jelek. Takdir yang baik dan takdir yang jelek ini nisbahnya kepada yang takdir itu Allah takdirkan badannya. Adapun di sisi Allah, takdir Allah dibalik yang baik bagi yang menerima takdir itu atau buruk bagi yang menerima takdir itu, dibalik itu ada hikmah yang besar dan bukan kedzaliman Allah terkait apa yang Allah takdirkan. Kemudian biasanya dulu rukun iman kita sudah belajar di SD, SMP, SMA. Namun barakallahu fikum, kita akan mempelajarinya lebih rinci lagi. Apa yang dimaksud iman kepada Allah dan perinciannya? Mempercayai adanya Allah itu apakah cukup sebagai bentuk keimanan kepada Allah atau belum? Di sini yang perlu kita kaji. Namun sebelum itu, Syekh Utsaimin menjelaskan tentang apa perbedaan antara Islam dan iman. Karena yang pertama kali malaikat Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam, dan disebutkan tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian tanya tentang apa itu iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Dikabarkan iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, sampai iman kepada qada wa qadar. Nah, di sini seolah-olah iman itu ini, Islam itu ini. Maka apa memang beda antara iman dan Islam itu? Nanti terkait kalau yang diseru ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang diseru orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang Islam. Bagaimana memahami ini? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, at-tafriq bainal Islam wal iman wa hadha inda dhikrihima jami'an. Pembedaan antara Islam dan iman itu terjadi yang seperti ini kalau iman dan Islam disebut berbarengan dalam satu konteks kalimat. Seperti di sini, malaikat Jibril tanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Dalam satu konteks. Sehingga Islam punya jawaban sendiri, iman punya jawaban sendiri. Jadi tidak melulu Islam dan iman itu beda. Hanya dibedakan kalau iman dan Islam disebut bersamaan dalam satu konteks kalimat. Fa innahu yufassarul islamu bi a'malil jawarih wal imanu bi a'malil qulub. Kalau disebut bareng, Islam ditafsirkan amalan-amalan anggota badan, syahadat yang diucapkan, sholat yang dikerjakan, zakat yang ditunaikan, puasa dan juga haji. Sedangkan iman ditafsirkan amalan-amalan hati, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah, rasulnya Allah. Kalau itu disebut bersamaan, maka di sini masih dalam satu majelis Nabi ditanya, akhbirni anil Islam, dijawab amalan-amalan anggota badan tadi. Akhbirni anil iman, dijawab tentang keyakinan hati, keimanan yang ada di dalam hati. Walakin indal itlaq yakunu kullu wahidin minhuma samilan lil akhar. Namun secara bebas, tidak diucapkan berbarengan, Islam diucap sendiri, iman diucap sendiri, beda tempat, beda konteks kalimat. Maka kalau demikian, bebas, tidak disebut bareng, maka keduanya masing-masing saling mencakup dengan yang lainnya. Islam ya iman, iman ya Islam. Kapan itu? Ketika seorang mengatakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya adalah muslimin dan mukminin sama. Muslimin ya mukminin itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, disebut iman saja tanpa disertakan ya ayyuhalladzina aslamu. Ya ayyuhalladzina amanu wa aslamu. Berarti beda ini, yang beriman yang tadi punya keimanan dalam hati, yang berislam sekedar baru. Nah, amalan-amalan dohir, imannya belum sampai masuk hati. Namun ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ masuk padanya orang Islam, orang iman. Seperti fa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maksudnya ya Islam, ya iman secara keseluruhan dari agama Islam ini. Berarti yang diridhoi Islam, amalan-amalan dohir tok, imannya enggak diridhoi, bukan begitu. Baru dibedakan antara iman dan Islam itu ketika disebut bersamaan. Ketika disebut sendiri-sendiri, maka Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Mukmin itu ya muslim, muslim itu ya mukmin. Sebagaimana firman Allah ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islam adina, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, ya Islam, ya iman, ya ajaran agama ini secara keseluruhan. Yasmulul Islam wal iman, mencakup Islam, mencakup iman. Juga wa qaulullah tabaraka wa ta'ala, wa anna Allah ma'al mu'minin, dan Allah bersama orang-orang yang beriman, maksudnya mukminin wa muslimin, sama. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu maksud dari pemaknaan pembedaan Islam dan iman ketika disebut bersamaan. Adapun ketika disebut sendiri-sendiri, maka yang seperti itu tidak masuk, tidak dibedakan salah satu dan lainnya, masuk pada lafaz masing-masingnya. Iman ya muslim, yakni mukmin ya muslim, sebagaimana ayat-ayat tadi. Wa ma asbahaha minal ayat yasmulul iman wal islam. Apa yang serupa dengan ini dari ayat-ayat itu mencakup iman dan Islam. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fatahriru raqabah mu'minah. Dalam surat An-Nisa ayat 92, maka hendaknya dia memerdekakan budak yang beriman, maknanya budak muslimah. Nah, yasmulul Islam wal iman, mencakup Islam dan iman. Ama idza dzukira jami'an fayufasaru kullu wahidin minhuma bima dala alaihi hadal hadis. Adapun kalau disebut dua-duanya dalam satu konteks kalimat, maka ditafsirkan masing-masingnya sebagaimana hadis ini. Yakni Islam, antasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabil wal imanu al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Seperti ini penafsirannya kalau disebut berbarengan. Maka kalau kita ditanya oleh seseorang, apa beda iman dan Islam? Kita tanya, melihat konteksnya. Kalau iman, Islam disebut di ruang yang berbeda, tidak berbarengan, maka tidak ada bedanya. Tapi kalau dibarengkan, maka Islam itu adalah orang yang beragama dan amalan-amalannya sebatas amalan-amalan anggota badan. Sedang imannya belum benar-benar masuk ke dalam hatinya. Maka ketika orang-orang badui menyatakan amanna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian belum beriman. Bal kulu aslamna, bahkan kamu katakan kami telah berislam karena iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Maka barakallahu fikum, demikian. Kalau kita ditanya apa beda Islam dan iman. Faedah yang ke-19 mulai masuk pada penjelasan iman kepada Allah. Dan ketika kita belajar di bangku-bangku sekolah, kita itu sangat dangkal pemahaman kita terhadap iman kepada Allah itu. Hanya orang percaya dengan adanya Allah, iman berat. Maka kalau ucapan seperti ini, iblis laknatullah, itu percaya enggak adanya Allah? Percaya enggak iblis adanya Allah? Sangat percaya atau masih sedikit ragu? Sangat percaya. Kenapa? Pernah dialog dengan Allah. Pernah bicara dengan Allah. Ketika disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Apa yang menghalangimu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia engkau ciptakan dari api. Dia sekedar kamu ciptakan dari tanah. Bantah. ngalami diusir dari surga, diturunkan ke bumi sebagai musuh Adam alaihi salatu wasalam. Berarti percaya ya, percaya. Berarti beriman. Iblis beriman. Gimana Pak iman kok masuk neraka lu? Karena definisinya kurang. Maka kita rinci apa itu iman kepada Allah dengan penjelasan Seusimin di sini. Dan tentunya ini penjelasan para ulama terdahulu pula, dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau katakan annal iman billah aham arkanil iman wa adamuha. Sungguhnya beriman kepada Allah itu rukun terpenting dan teragung dari rukun-rukun iman. Lihada qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa itu iman, beliau jawab antuk mina billah. Wal imanu billah, dan iman kepada Allah itu yatadammanul iman biwujudihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini iman kepada Allah itu mencakup mengimani adanya Allah, wujudnya Allah. Kemudian mengimani rububiyahnya Allah. Apa itu mengimani Allah yang mengatur seluruh kejadian di alam semesta ini? Allah ada, dan hanya Allah yang mengatur apa saja yang di muka bumi ini, apa saja yang terjadi di langit sana. Dan mengimani uluhiyatihi, mengimani hanya Allah yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang selain Allah berhak untuk disembah. Orang yang mengimani Allah ada, orang mengimani Allah yang mengatur semesta alam, tapi dia tidak mengimani Allah hanya satu-satunya sesembahan yang benar untuk disembah, masih nyembah yang selain Allah, bukan orang yang beriman kepada Allah. Sehingga iman atau enggak itu orang yang meyakini adanya Allah, Allah sebagai Tuhan, tapi juga menyembah yang selain Tuhan, seperti Nasrani menyembah Ibnu Maryam, kata mereka. Padahal mansubihalah, orang yang diserupakan dengan Isa alaihi salatu wasalam. Berarti bukan beriman. Kenapa? Tidak beriman kepada uluhiyahnya Allah. Mengimani Allah satu-satunya sembahan yang boleh untuk disembah. Dia masih menyembah yang selain Allah. Dari Tuhan-Tuhan ini dan itu. Tidak beriman. Walaupun percaya tentang adanya Allah dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Kenapa dia tidak beriman? Kenapa dia kafir? Karena dia belum mengimani uluhiyahnya Allah. Selesai. Tidak bingung dan tidak sesat. Orang yang sesat itu percaya sama Tuhan. Ibadahnya kepada Tuhan. Kok kafir itu gimana? Karena kamu belajarnya belum tamat. Nah, kalau sekedar percaya Allah ada, Allah menciptakan iblis, percaya yang menciptakan dia adalah Allah. Khalaqtani min nar. Tahu kalau Adam diciptakan dari tanah. Wa khalaqtahu min tin. Ya apalagi? Yang mengatur alam semesta ini, yang memastikan takdir, percaya iblis. Tapi dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastaqtar. Karena keengganannya ini, maka dia minal kafirin. percaya adanya Allah. Percaya Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan percaya nantinya dia dihukum Allah di neraka. Cuma minta tempo. Diberi kesempatan untuk cari teman. Dari kalangan Bani Adam untuk menemani dia di neraka. Semuanya dengan hikmah Allah. Maka dari itu barakallahu fikum. Mengimani wujudnya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma'ihi wa sifatihi. Mengimani tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, maupun yang ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Demikian pula sifat-sifatnya, dia imani dan dia tetapkan itu untuk Allah. Sehingga orang-orang mu'atilah, orang-orang yang meniadakan nama dan sifat-sifat Allah, walaupun dia percaya adanya Allah, walaupun dia hanya menyembah kepada Allah, walaupun dia meyakini, yakni rububiyahnya Allah, tapi ketika dia mengingkari asma wa sifat Allah, bukan mukmin. Mu'atilah, Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan yang mengingkari asma wa sifat Allah, tidaklah mukmin. Nah, barakallahu fikum. Sehingga disembelih oleh khalifah, dihukum mati. Maka barakallahu fikum, kita belajar asma wa sifat Allah ada berapa? 20. Ada 20. Mau ada 99. Maka kita perlu lagi untuk membenarkan iman kepada asma wa sifat. Sebagiannya disebut di dalam Al-Quran, yadullah, tangannya Allah itu bukan tangan itu. Maksudnya adalah kekuasaan Allah. Allah, jadi Allah gimana? Tidak punya tangan. Bingung dia. Dijawab, enggak kok cacat. Dijawab punya kok seperti makhluk. Akhirnya sebagiannya kaum mufawidah, tidak usah kita perdebatkan, serahkan itu tangan beneran atau tangan secara makna, tidak usah kita bahas. Ini juga tidak benar imannya kepada asma wa sifat. Maka kita perlu mempelajari tauhid asma wa sifat. Kita ini ternyata terlalu jauh. Sementara ini di benak kita iman itu percaya tentang adanya. Ternyata ada rangkaian seperti tadi. Maka kita harus mempelajari tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dengan benar supaya iman kita kepada Allah benar. Berapa banyak orang menolak sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Karena kalau Allah disifati seperti itu, seperti makhluknya. Kursi itu tempat kakinya Allah. Oh, berarti Allah punya kaki. Oh, nanti kalau punya kaki, seperti makhluknya. Nah, kalau seperti makhluknya gimana nanti? Tapi kalau tidak punya kaki, seperti makhluknya yang tidak punya kaki. Cacat, tambah tidak sempurna Allah ini. Maka harus ditegakkan kaidah laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir dalam mengimani asma wa sifat Allah. Allah sendiri menyatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Artinya di situ ditetapkan sifat-sifat Allah. Tapi diyakini tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah punya kaki, tapi kakinya tidak semisal kaki kita. Toh kita sendiri punya kaki, monyet punya kaki, kita tidak sama dengan monyet. Kamu punya kaki? Iya. Kamu punya tangan? Iya. Monyet punya kaki? Iya. Monyet punya tangan? Iya. Berarti kamu sama dengan monyet? Tidak. Tangan kami lebih sempurna, kaki kami lebih kokoh. Dan kamu lihat sendiri, saya dan monyet beda. Kalaupun mirip, tetap beda. Tangan saya dan tangan monyet beda. Monyet kumisnya kemana-mana. Kumis saya cuma di atas bibir. Alis monyet kemana-mana. Walaupun sama, punya tangan, punya kaki, jalan dengan kedua kaki, tapi saya tidak sama dengan monyet. Bebek punya kaki, punya. Ayam punya kaki. Kakimu sama dengan cekernya? Enggak. Sama-sama dua, iya. Maka ini sesama makhluk. Apalagi Allah dengan makhluknya. Sekalipun Allah punya tangan, Allah punya kaki. Laisa kamitslihi syai'. Dan ini harus dibenarkan. Karena nanti sama dengan makhluknya, tolak mu'atilah. Akhirnya apa? Rusak keimanannya kepada asma wa sifat. Kita harus belajar dengan benar. Membangun keimanan kita aja belum benar. Iman billah saja ndak ngerti. Mulai dibenahi. Dibenahi apanya? Cara belajarnya yang benar. Bertahap, berjenjang gitu. Jangan lompat-lompat. Baru bisa baca Quran belum benar, tahu terjemahannya jadi mufti dari juru fatwa. Sebagaimana pada terjemahan surat 18 ayat 102. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 2. Baca saja belum benar, Al-Kahfi katanya. Al-Qab. Sudah bahaya ini. Kita lihat sebagaimana terjemahannya. Terjemahannya dibaca. Nggak pede baca ayatnya. Ayatnya dibaca sendiri, yang jelas terjemahannya seperti ini. Dan dari terjemahan seperti ini saya tafsirkan. Masya Allah. Tafsir atau taksir, dikira-kira. Allah musta'an. Maka kita benahi belajar kita. Iman billah itu kayak apa? Mengimani wujudnya, mengimani rububiyahnya, mengimani uluhiyahnya, mengimani asma wa sifatnya. Bagaimana itu? Ya inilah, belajar, talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Kemudian beliau katakan, laisa huwal imam bimujaradi wujudih. Bala buddha ayata doman al-iman bihadil umur. Maka imam tidak sekedar mengimani adanya Allah, namun bahkan harus mengimani perkara-perkara ini tadi, yang empat tadi. Al-imani biwujudihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, isbatul malaikah. Iman kepada malaikat menetapkan tentang makhluknya Allah yang diberi nama Allah malaikah. Para malaikat. Wal malaikatu alamun ghaibiyun. Malaikat-malaikatnya Allah itu alam ghaib. Wasafahumullah ta'ala bi awsaf kathirah fil Qur'an. Dan Allah mensifati mereka para malaikat dengan sifat-sifat yang banyak di dalam Al-Quran kita baca. Dan apa yang Allah kabarkan tentang malaikat itu harus kita imani. Adapun orang-orang kafir, musyrik, mereka mengatakan malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Sehingga digambarkan malaikat itu ibu peri. Pakai tongkat bintang, punya sayap. Jangan sampai kita kaum muslimin meyakini yang seperti itu. Keyakinan malaikat itu anak-anak perempuannya Allah itu kelak keyakinannya orang-orang kafir. Kaum muslimin meyakini itu. Malaikat ibu peri itu apa? Malaikat. Oh, perempuan atau malaikat? Iya. Hati-hati. Allah telah sifati malaikat di dalam Al-Quran dengan banyak sifat. Wa wasafahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril dan melihat malaikat di Baitul Ma'mur mensifati malaikat-malaikat tadi di dalam hadis-hadisnya. Lantas bagaimana mengimani para malaikat tadi? Apakah sekedar kita percaya adanya malaikat atau bagaimana? Wa kaifiyatul iman bihim, cara beriman kepada mereka para malaikat, annu'mina bi asma man uyyinat asma'ahum minhum. Yani kita mengimani nama-nama malaikat dari malaikat yang namanya disebutkan oleh Allah Ta'ala secara ta'yin. Ini disebutkan nama-namanya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, barakallahu fikum. Juga Malik, malaikat Khazinun Nar, dan yang lainnya disebutkan banyak. Kita imani yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran, kita imani ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Ada yang mencatat amal, ada yang menjaga neraka, ada yang menjaga jannah, ada yang memikul arsnya Allah. Kita imani semuanya. Dan kita juga beriman, wa man lam yu'ayyin asma'ahum fa innana nu'minu bihim ijmalan. Malaikat itu banyak. Dan kita imani pula yang tidak Allah sebutkan secara ta'yin, secara to the point, begitu bahasanya, nama-nama mereka disebut malaikat-malaikat sebagai pasukan Allah turun, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika siapa, Sa'd ibn Mu'ad meninggal, maka dihadiri jenazahnya oleh 70 ribu malaikat. Nah, barakallahu fikum. Berarti sekian banyak atau malaikat yang keluar masuk di Baitul Ma'mur. Yang masuk-masuk tuh, yang keluar dah habis-habis. Yang masuk dah habis-habis, yang keluar dah habis-habis. Berapa jumlahnya, siapa namanya, Allah tidak sebutkan, ya kita imani secara global. Kita beriman adanya malaikat-malaikat itu. Siapa namanya yang memikul arsy Allah yang delapan itu, delapan malaikat itu, siapa nama-namanya, satu nama atau beda-beda nama. Kita imani secara global. Kenapa Allah tidak sebutkan nama-namanya? Karena ini termasuk alam ghaib, kalau tidak datang kabar dari Allah, kita tidak bakal tahu. Nah, barakallahu fikum. Wa nu'minu bi awsafihim allati wasafu allati wusifu biha ma halimna minha. Dan kita mengimani pula sifat-sifat mereka yang disifati mereka dengan sifat-sifat tersebut dari apa yang kita ketahui darinya. Wa min dzalika anna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salatu wasallam wallahu situmi'ati jannah wa qad saddal ufuq ala khalqatihi allati khuliqa 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kabarkan beliau melihat Jibril alaihi salatu wasallam memiliki 600 sayap dan sayapnya memenuhi ufuk dalam penciptaan yang Allah ciptakan Jibril dari penciptaan aslinya. Adapun malaikat diberi kemampuan untuk menampakkan diri sebagai manusia sebagaimana yang datang kepada para sahabat di dalam hadis ini. Ittala alaina rajulun sadidu bayadi siyabi wa sadidu sawadi sar. Tiba-tiba muncul laki-laki dengan pakaian yang putih bersih dan rambut yang hitam lagi rapi. Dan ternyata itu malaikat Jibril alaihi salatu wasalam yang menampakkan diri sebagai manusia. Nah, wa wajibuna nahwal malaika an nusaddiqa bihim wa an nuhibbahum. Dan kewajiban kita kepada malaikat membenarkan mereka. Kewajiban yang selanjutnya menyintai mereka. Sehingga orang-orang Syiah itu tidak menunaikan kewajiban kepada malaikat. Kenapa? Orang-orang Syiah benci dan memusuhi Jibril alaihissalam. Karena Jibril salah di dalam memberikan wahyu. Mestinya ke Ali bin Abi Thalib, keliru ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malaikat Jibril paling dimusuhi oleh orang-orang Syiah. Keliru menyampaikan wahyu mestinya ke Ali bin Abi Thalib, kok ke Muhammad. Sehingga marah besar orang-orang Syiah. Kewajiban kita kepada para malaikat ini membenarkan adanya mereka dan menyintai mereka. Kenapa? Li'annahum ibadullah qa'imun bi'amrih. Karena malaikat-malaikat itu mereka hamba-hambanya Allah yang menunaikan perintah Allah. Kita kalau melihat orang yang taat menunaikan perintah Allah, kita harus cinta. Malaikat ini luar biasa. Sebagaimana Allah sebutkan bagaimana ketaatannya kepada Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Waman indahu. Dan malaikat-malaikat yang di sisi Allah layastakbirun an ibadatihi, tidak pernah menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah. Tunduk patuh beribadah kepada Allah. Layastahsirun, yakni barakallahu fikum tidak kenal lelah dan tidak pula kenal bosan. Kalau kita beribadah kepada Allah pakai lelah enggak? Jelas. Manusia makanul khotok wa nisyan. Khotok. Banyak salahnya. Pernah bosan enggak ibadah? Pernah bosan enggak? Pernah bosan. Kok gini-gini saja sekali-kali divariasi itu. Dilagu-lagukan atau ditambahi apa gitu kan biar variatif. Kenapa bosan itu tok? Masa habis adzan terus sepi men gitu. Kan rame ya kayak nyanyian sidik-sidik misalnya seperti itu. Iya. Yang variatif masuk gurkuito nyanyiannya sekali-kali ya lagu-lagu baru dimasukkan situ apalagi yang terkini. Nah barakallahu fikum, sekali-kali antara adzan dan iqomah itu ada lagu tomat tobat maksiat atau lagu Afghanistan Islam Yusuf Islam atau lirilir dan lain sebagainya. Jangan begitu. Malaikat tidak pernah bosan. Yaitu tunduk ibadah kepada Allah. Yusabbihuna layla wan nahar layafturun. Mereka mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah malam dan siang tanpa putus. Seperti itu malaikat Allah ciptakan. Untuk tunduk kepada perintahnya. Untuk terus mensucikan Allah. Maka kalau manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang mensucikan Allah. Allah disucikan oleh para malaikat. Yang taat kepada Allah. Tidak pernah maksiat sekalipun. Suruh sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam dan mempermasalahkan. Kami ini lebih taat daripada Adam, kenapa harus sujud? Itu perintah Allah. Melakukannya adalah dalam rangka ketundukan kepada Allah, bukan karena Adamnya. Hajar Aswad batu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencium, Umar bin Khattab tidak akan menciumnya. Kamu hanya batu ya Hajar Aswad. Kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Demikian pula Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Tidak melihat Adam diciptakan dari apa. Dulu mana penciptaannya dengan para malaikat. Tapi begitu diperintah Allah sujud, ketundukannya sujud. Tidak bangkang. Tidak ada sih, tak pikir sih. Tidak ada. Sami'na wa ta'na. Nah, kita ini manusia ini sudah taatnya lebih sedikit daripada bangkangnya. Sudah begitu sok mikir. Ini datang syariat begini nih. Kita jalankan enggak ini sudah datang ilmunya ini. Aduh. Seminggu neh insyaallah. Nah, berkelah. Saya tak pikir sih. Nah. Tak olah dulu katanya. Olah apa? Maka dari itu, kewajiban kita kepada para malaikat setelah kita mengimaninya, membenarkan adanya mereka dan menyintai mereka karena mereka adalah para hamba Allah yang menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah durhaka kepada Allah jalla wa ala, dan terus memuji Allah, mensucikan Allah siang petang tanpa henti. Insyaallah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah faedah yang ke-21 dan selanjutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita ketahui ini membenahi keimanan kita kepada Allah supaya lebih benar dan keimanan kita kepada malaikat Allah dan kita tahu kewajiban kita kepada mereka. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambilkan semua.